sakiti. Hati-hati, resiko tinggi. Boru medan jangan sakiti. Hati-hati, resiko tinggi. Daun jati, daun melati, angin melambai-lambai. Walaupun jinak-jinak merpati. Hati-hati, resiko tinggi. Walaupun jinak-jinak merpati. Hati-hati, resiko tinggi. Mau tahu aslinya Boru Medan, Boru Merdongan dalam kejujuran. Apalagi di kesetiaan. Hati-hati, mahal burung yang mendaftar memeyan. Goreng garong campur kumi goma, tuntunan Boru tuntan bunyi tua. Kangkung nyenyer di bunga edora. Sakit.